Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'akum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Baik, ini pertemuan yang tepekan yang ke-23 dari program kuliah Mafatih Al-Ilm. Kita masih di kitab yang ke-10, kitab Nawaqid Al-Islam, karya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Baik, pada pertemuan yang telah lalu telah kita kaji 6 pembatal dari pembatal-pembatal keislaman yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu ta'ala. Baik, sekarang kita akan memasuki pembatal keislaman yang ke-7, An-Naqid As-Sabi', halaman 18 dari buku panduan. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, as-sabi'u, yang ketujuh, as-sihru, wa minhu sarfu wal-atfu, faman fa'alahu aw radiya bih kafar. والدليل قوله تعالى وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. Ketujuh, maksudnya pembatal keislaman yang ketujuh adalah as-sihir, perbuatan sihir. Wa min qasrfu wal atfu, di antara bentuknya adalah as-sarf dan al-ataf. Akan datang nanti penjelasan makna as-sarf dan al-ataf. Kata beliau, fa man fa'alahu radiya bihi, siapa saja yang mengerjakannya atau meridai perbuatan sihir tersebut, kafar, maka dia telah kafir. Wa dalilu, dalilnya qauluhu ta'ala, ada firman Allah ta'ala, wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Sedangkan keduanya tidaklah mengajarkan sesuatu kepada siapapun sebelum mereka berkata, sesungguhnya kami ini hanyalah fitnah bagi kamu, maka janganlah engkau menjadi kafir. Baik, tenas ucapan Syekh rahimahullahu ta'ala di dalam pembatal keislaman yang ketujuh ini terkait dengan masalah sihir. Saya poinkan di sini beberapa pembahasan. Pembahasan yang pertama, ta'rifu as-sihir, definisi sihir. Sihir itu secara bahasa ma khafiya wa latufa, ma khafiya wa latufa sababu, apa yang tersembunyi dan tidak kelihatan sebabnya. Iya, tidak kelihatan sebabnya. Jadi orang Arab itu kalau ada sesuatu yang sangat tidak kelihatan, mereka katakan akhfa minas sihir, lebih tersembunyi daripada sihir. Waktu sahur, kenapa dikatakan waktu as-sahar? Hah? Waktu sahur, kenapa dikatakan waktu sahur? Waktu sahar. Karena dia berada di akhir malam. Akhir malam kan biasanya tidak kelihatan. Iya. Dia tidak kelihatan. Baik. Jadi itu yang dimaksud dengan sihir secara bahasa. Dalam penggunaan-penggunaannya di kalangan orang Arab secara bahasa. Iya. Adapun secara syar'i, yang dimaksud dengan sihir itu adalah simpulan-simpulan atau rukya-rukya, bacaan-bacaan yang dipakai oleh tukang sihir untuk membahayakan orang yang disihir. Iya. Dan memang di dalam mendefinisikan sihir ini, itu para ulama tidak menyebutkan sebuah definisi yang lengkap mencakup segala sudut dari sihir ini, karena bentuknya banyak dan beraneka ragam. Ada kadar yang bersyirikat di dalamnya. Iya. Baik. Jadi itu yang dimaksud dengan sihir. Dan sihir itu sebagaimana yang ditegaskan oleh penulis di sini adalah suatu hal yang hakiki. Suatu hal yang hakiki, bukan khayalan. Bukan khayalan. Dan ini adalah madhab ahli sunnah wal jamaah. Iya. Karena itu kata An-Nawawi rahimahullahu ta'ala bahwa sihir memiliki hakikat, yaitu ditunjukkan oleh dalil dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat tersohor. Di antara dalil dari Al-Quran yang menunjukkan bahwa sihir memiliki hakikat adalah firman Allah, min syarrin naffadhati fil 'uqad. Seorang berlindung kepada Allah di antara bentuk lindungannya, dan saya berlindung dari kejelekan perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada buhul-buhul. Iya. Jadi Allah Subhanahu wa taala perintah untuk beristiada darinya, berlindung darinya. Sebab itu bahaya yang hakiki. Sesuatu yang hakiki benar ada. Iya. Baik. Dan di antara dalil juga adalah ayat di surah Al-Baqarah. Ayat yang disebut oleh penulis di sini dari surah Al-Baqarah ya. Ayatnya panjang, cuman beliau hanya memotong ayat yang terkait dengan pembatal keislaman. Tapi kalau di tempat lain di ayat ini, fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Mereka mempelajari dari keduanya. Iya. Mereka mempelajari dari keduanya, yaitu dari Harut dan Marut. Apa yang dengannya mereka memisahkan antara seseorang dari istri. Jadi ayat yang kedua tadi, fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Maka mereka mempelajari dari keduanya apa yang dengannya mereka memisahkan antara seorang suami dari istrinya. Ya. Jadi ini bentuk dari hal yang hakiki. Pengaruh sihir itu memisahkan antara suami dan istri. Baik. Dan dari hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ditunjukkan oleh sejumlah hadith bahwa sihir ini adalah hakiki. Di antaranya adalah hadith Aisyah radhiyallahu taala anha, riwayat Bukhari dan Muslim, tentang kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam disihir oleh orang Yahudi, di mana dihayalkan kepada beliau, beliau mengerjakan sesuatu padahal beliau tidak melakukannya. Padahal beliau tidak melakukannya. Iya. Maka suatu hari beliau berkata bahwa saya didatangi oleh dua malaikat. Lalu malaikat ini ada yang duduk di kepala Nabi, ada yang duduk di kaki Nabi. Ada malaikat yang berkata, bertanya kepada yang lainnya, apa sakitnya orang ini? Dia tunjuk kepada Nabi Muhammad. Maka malaikat yang lain menjawab, matbub. Dia ini terkena sihir. Ya. Ini sudah kita kaji ya, pembahasan di Kitab Tauhid tentang orang yang kena sihir itu dikatakan tib. Ya. Kenapa? Itu bahasa orang Arab membahasakan tafaul. Tib itu kan pengobatan sebenarnya. Diharapkan sembuh. Tapi dibahasakan untuk orang yang sihir itu membabi tafaul, supaya dia berharap orang yang kena sihir ini sembuh. Iya. Baik. Itu sudah kita terangkan ya, bahwa itu bahasa-bahasa bagus. Kadang seorang membahasakan kejelekan, membahasakan sesuatu yang terjadi, tapi dia pakai bahasa yang kelihatan darinya harapan dia. Bagus di dalam membahasakannya. Dan itu pentingnya untuk seorang penuntut ilmu. Baik, maka malaikat bertanya lagi, man tabbahu, siapa yang menyihir dia? Maka malaikat yang lainnya menjawab, Labid Ibn al-A'asam. Labid Ibn al-A'asam ini orang Yahudi. Iya. Baik. Jadi disihir di mana? Di sisirnya. Disihir pada sisirnya. Kemudian sisir ini beserta hasil dari sisir tersebut, dari rambut dan yang jatuh, ya, itu disimpan di bawah sumur. Nah, kemudian dengan itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disihir oleh Labid Ibn al-A'asam. Dan datang dalam sebagian riwayat di Sahih Muslim, terangkan ketika dilihat sumur itu, sumurnya itu kayak berwarna darah dan semisal dengan itu. Baik. Jadi maksudnya bahwa sihir ini punya hakikat. Nabi sallallahu alaihi wasallam saya pernah disihir oleh orang Yahudi. Jelas ya? Itu dari hikmah Allah subhanahu wa ta'ala. Dari hikmah Allah subhanahu wa ta'ala, kenapa itu terjadi kepada nabinya? Ya, dengan itu turun surah-surah yang dengannya menjadi benteng yang melindungi seseorang dari segala gangguan sihir yang seperti ini. Maka turun 3 kul kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semenjak beliau membacanya, itu tidak pernah lagi terkena untuk hal tersebut. Jelas ya? Jadi kadang terjadi kejadian-kejadian terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memang untuk memberi contoh di tengah umat atau untuk datang suatu pensyariatan yang indah di tengah umat. Baik. Jadi sihir ini memiliki hakikat. Dan ini dari hal yang tidak ada silam pendapat di kalangan para ulama, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Hubeirah rahimahullahu taala, ajma'u ala anna sihir lahu hakikah. Para ulama sepakat bahwa sihir itu memiliki hakikat. Ya, biasanya Ibnu Hubeirah itu kalau dia nukil kesepakatan, biasanya imam empat yang dia nukil kesepakatannya. Iya. Di sini beliau perkecualikan kecuali Abu Hanifah. Abu Hanifah berkata, la haqiqata lahu indahu. Dia berkata bahwa sihir ini tidak ada hakikatnya. Baik. Itu dari kekeliruan Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala di dalam pembahasan ini. Dan juga di dalam hal ini sihir itu diingkari oleh orang-orang Mu'tazilah. Orang-orang Mu'tazilah itu mengingkari adanya sihir atau hakikat dari sihir itu. Dan mereka hanya mengatakan bahwa sihir itu cuma takhyili, cuma dihayalkan saja. Baik, nah itu keliru ya. Kita sudah terangkan dalil-dalil tentang hal tersebut. Baik. Kemudian penulis rahimahullahu taala di sini menjelaskan bahwa sihir itu ada bentuk-bentuknya. Kata beliau, wa minhu as-sarfu wal athf. Di antaranya adalah sihir as-sarf. Iya. As-sarf dan al-athf. Baik. Jadi ini dua jenis sihir atau bentuk dari bentuk-bentuk sihir. Iya. Bentuk dari bentuk-bentuk sihir. Dan dimaklumi bahwa sihir itu memiliki beberapa bentuk. Jadi ada pembagian-pembagian tentang sihir. Ada yang mengatakan bahwa sihir itu terbagi dua. Ya, dari sisi bentuknya, ada sihir yang bersifat hakiki atau dalam berbentuk hakiki, dan ada sihir dalam bentuk takhyili. Dalam bentuk takhyili. Iya. Baik, hakiki sudah kita terangkan. Kalau takhyili itu sifatnya seperti yang terjadi pada tukang-tukang sihir Fir'aun. Iya. Jadi mereka melempar tali-tali mereka, dihayalkan kepada orang yang melihatnya bahwa tali-tali itu adalah apa? Ular yang bergerak. Iya. Karena itu dibahasakan di dalam Al-Quran, falamma alqau saharu a'yunan nas. Begitu mereka melemparkan tali-talinya, mereka menyihir mata-mata manusia. Iya. Menyihir mata-mata manusia. Itu di surah Al-A'raf ya. Di kisah yang sama di surah Thaha itu dikatakan faida hibaluhum khibaluhum wa isiyuhum khuyila ilaihi min sihrihim annaha tas'a. Maka tiba-tiba tali-tali dan tongkat-tongkat mereka dihayalkan kepada Nabi Musa bahwa tongkat-tongkat itu bergerak. Dia seperti ular yang bergerak. Baik. Jadi itu bentuk dari sihir. Iya. Itu dari bentuknya. Jadi jangan memandang bahwa sihir itu hanya selalu dalam bentuk kejadian yang nyata langsung terjadi seperti itu, atau dalam bentuk takhyili saja, suatu yang dihayalkan. Tapi dia ada dua bentuk, semuanya bisa terjadi. Iya. Jelas ya? Semuanya ada. Dan para tukang sihir Fir'aun itu tadi, ketika Nabi Musa alaihi salam diperintah oleh Allah melemparkan tongkatnya, maka tongkat itu berubah menjadi ular betulan. Karena itu para tukang sihir yang jago sihir ini, dia tahu bahwa ini bukan sihir, ini tanda dari tanda kenabian Nabi Musa alaihissalam, dari ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu tukang-tukang sihir itu langsung masuk Islam. Jelas ya? Karena mereka tahu bahwa itu bukan apa? Bukan sihir. Iya. Jadi para nabi itu diberi dari mukjizat, dari tanda-tanda kenabian, apa yang tersebar di masa itu. Jelas ya? Di masa Fir'aun itu tukang-tukang sihir yang sangat apa? Sangat populer. Karena itu Nabi Musa alaihissalam tidak diberi sihir, tapi beliau diberi sesuatu dari mukjizat yang mengalahkan segala bentuk sihir. Sama di Nabi Isa alaihissalam. Orang-orang itu berbangga di masa Nabi Isa dengan pengobatan, penyembuhan. Nabi Isa alaihissalam diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala kemampuan menyembuhkan penyakit, menghidupkan orang yang apa namanya mati. Ya, hal yang tidak bisa dilakukan oleh seluruh ahli pengobatan di masa itu. Jelas ya? Baik. Maka itu dari hikmah Allah subhanahu wa ta'ala di mana manusia itu sampai kepada mereka syariat dengan hal yang sesuai dengan fitrah mereka, hal yang bisa dipahami oleh akal dan pemahaman mereka. Jelas ya? Tidak diberi dari mukjizat yang tidak ada hubungannya dengan kehidupan mereka, tapi pasti ada hubungannya dengan kehidupan mereka. Baik. Jadi sihir itu ada dua jenis, ada bersifat hakiki dan ada bersifat apa? Takhili. Dan di sini diantara di antara bentuknya ada yang bernama as-sarf. Ya. As-sarf itu memalingkan. Hal yang memalingkan. Hal yang memalingkan. Jadi dia tadinya cinta akhirnya menjadi benci. Iya. Kalau al-ataf itu membuat dia cinta. Membuat dia cinta. Itu ada bentuk dari sihir seperti itu. Baik. Jadi ini bentuk-bentuk sihir. Disebutkan oleh penulis rahimahullahu ta'ala di sini. Ya. Baik. Kemudian pembahasan yang ketiga, as-sihru yang qudul Islam, sihir yang membatalkan keislaman. Apa itu sihir yang jenis membatalkan keislaman? Ya, penulis rahimahullahu taala di sini tidak memberikan rincian. Jadi beliau sebut bahwa kalau dia itu sihir, faman fa'alahu aw radiya bihi kafar. Kalau dia sihir, siapa yang melakukannya atau ridho dengannya, maka dia telah kafir. Iya. Maka dia telah kafir. Ini penegasan dari penulis rahimahullahu ta'ala. Ya, secara umum bahwa sihir itu kalau dia sifatnya menggunakan syaitan, maka itu masuk di dalam kekufuran. Itu yang membatalkan keislaman. Tapi kalau sihir itu tidak ada hubungan dengan syaitan, dia menggunakan dari obat-obat atau menggunakan dari apa namanya tumbuhan-tumbuhan dan semisal dengannya, ini yang ada silam pendapat di tengah para ulama di dalam hal tersebut. Jadi kadar yang disepakati itu adalah sihir yang menggunakan apa? Menggunakan syaitan di dalamnya. Sebab di dalam hal tersebut terdapat dua pembatal dari pembatal keislaman. Iya. Ada dua sudut yang menyebabkan itu membatalkan keislaman. Sudut yang pertama, dia menggunakan jin dan syaitan dan bertakarrub kepada jin dan syaitan tersebut. ya, supaya bisa membuat sihir. Jelas ya, karena itu tukang sihir pasti kafir dengan hal tersebut, karena dia bertaqarrub kepada apa? Kepada jin dan syaitan. Ya. Nah itu dikatakan walakinnas syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr. Tapi para syaitan itulah yang kafir. Mereka mengajarkan kepada manusia sihir. Kemudian yang kedua, sudut kekafirannya pada sihir yang menggunakan perantara jin dan syaitan ini, di dalamnya ada bentuk merasa tahu terhadap ilmu gaib. Iya. Dan tidak diragukan ya bahwa seorang yang menganggap dirinya tahu hal yang gaib itu adalah pembatal dari pembatal keislaman. Ya, karena dia telah menggugat suatu hal yang merupakan hak khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada yang mengetahui yang gaib kecuali siapa? Kecuali Allah semata. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ard al-ghaiba illa Allah." Tidak ada siapapun di langit dan di bumi yang mengetahui yang gaib itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi ini terkait dengan sihir yang dikatakan membatalkan keislaman. Adapun kalau sihir dalam bentuk obat-obatan atau sihir dalam bentuk apa namanya, dia menggunakan tumbuh-tumbuhan ya, yang dengannya dia menyihir orang ya, ini ada silam pendapat di tengah para ulama. Kalau Imam Syafi'i memandang jenis yang seperti ini tidak kafir. Karena ini hanya masuk di dalam uduan wa zulum. Hanya masuk dalam permusuhan dan kezaliman saja. Dia masuk di dalam dosa besar, tapi tidak mengeluarkan dari keislaman. Sementara ulama yang lainnya memandang bahwa itu adalah kekufuran, masuk di dalam kekafiran. Ya, sudut pandangannya, walaupun itu menggunakan obat-obat dan seterusnya, misalnya dia pakai tumbuh-tumbuhan, ada wanginya, ada baunya yang dia cium, sehingga merubah orang itu seakan-akan tunduk kepadanya, dari benci berubah menjadi cinta, cinta berubah menjadi benci dan seterusnya, ya, karena mereka memakai obat-obatan. Tapi ini pembahasan ya, sulit untuk dipisahkan, karena banyak diantara mereka menggunakan jin dan syaitan di situ. Dan kaidah umum di dalam syariat adalah saddud dariya, menutup segala pintu yang mengantar ke sana. Jelas ya, karena itu mayoritas ulama mereka tidak memberi rincian pada sihir. Mereka menganggap bahwa sihir ini adalah perkara yang membatalkan keislaman. Baik. Dan harusnya seperti itu ya. Kadang kalau diambil pendapat Imam Syafi'i enggak ada masalah. Itu memang silam pendapat, tidak ada masalah. Cuman seorang penuntut ilmu harus mengetahui kejadian-kejadian yang terjadi di tengah manusia. Apalagi terkait dengan masalah sihir ini. Ini menjadi musibah yang merata. Menjadi hal yang biasa. Bahkan seorang itu ya, seorang yang dikatakan berilmu pun dia harus punya karoma-karoma tanda petik. Itu biasanya dukun-dukun, tukang-tukang sihir, sisa pakai jubah saja, pakai imamah, sudah lengkap sudah. Ya, ini karena terbiasanya manusia seperti itu. Jelas ya? Dikesankan seperti itu. Jadi kalau dia misalnya orang yang berilmu, belajar agama, itu pasti dia punya dari sesuatu-sesuatu mirip dengan sihir. Mirip dengan apa? Sihir. Jadi musibah ya. Karena itu kalau pintu ini dibuka, itu menggampangkan di tengah manusia. Karena itu Syekh rahimahullahu di sini dari apa namanya? Keindahan pemaparan beliau, beliau terangkan sihir saja. Dia terangkan beberapa bentuknya. Setelah itu beliau tegaskan, faman fa'alahu aw radiya bihi, siapa yang melakukan sihir ini atau ridha dengan sihir tersebut, kafar, maka dia telah kafir. Iya. Baik. Jadi pendapat yang lebih kuat ya di dalam hal ini. Apalagi kalau kita baca dalil dari ayat Al-Quran yang dibawakan oleh penulis. Ya, ini pembahasan kita yang keempat. Tafsiru ayat Al-Baqarah. Tafsir ayat di surah Al-Baqarah. Ya, wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Dan tidaklah keduanya. Ya. Ini ayat potongannya dari ayat yang panjang. Awal ayatnya di dalam Al-Qur'an, wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan di atas kekuasaan Nabi Sulaiman. Ini ada beberapa penafsiran di sini. Di antaranya bahwa Nabi Sulaiman alaihi salam pernah diuji oleh Allah. Ya, dibuat syaitan itu berkuasa dan menduduki singgasana Nabi Sulaiman. Kemudian syaitan ini menanam buku-buku sihir di bawah singgasana Nabi Sulaiman alaihi salam. Jelas ya? Nah, itulah yang mereka ikuti. Jadi mereka menganggap bahwa itu adalah warisan Nabi Sulaiman, ajaran Nabi Sulaiman. Maka Allah tegaskan, wa ma kafara Sulaiman. Nabi Sulaiman itu tidak pernah kafir. Iya. Jadi ini menunjukkan bahwa sihir itu kekafiran. Ya. Nabi Sulaiman itu tidak pernah kafir, tidak pernah berbuat sihir. Walakinna syayatina kafaru. Tapi para syaitanlah yang kafir. Yu'allimuna an-nasa sihir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Ini menunjukkan bahwa sihir itu bisa diajarkan. Sihir itu bisa apa? Diajarkan. Iya. Dan dahulu itu ada sekolah-sekolahnya ya, di masa dahulu. Orang belajar sihir, itu ada sekolah-sekolahnya, ada guru-gurunya. Ya kadang tukang sihir dia punya murid-murid. Ya. Murid-murid belajar sihir darinya. Karena memang sihir bisa apa? Bisa diajarkan. Baik. Yu'allimuna an-nasa sihra. Mereka mengajarkan kepada manusia sihir. Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babil Harut wa Marut. Ya. Apa yang diturunkan kepada apa namanya? Dua malaikat di Babil yaitu Harut dan Marut. Baik, saya tidak bahas ya tentang ini karena ada rincian dalam tafsir di situ. Kita ingin memfokuskan mana pembatal-pembatal keislaman dari kandungan ayat ini. Dikatakan wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnah. Dan tidaklah keduanya mengajari, ya Harut dan Marut ini, tidaklah keduanya mengajari seorang pun dari sihir itu sampai keduanya berkata kami ini hanyalah fitnah, kami ini ujian. Jelas ya? Jadi memang ini ujian diturunkan kepada manusia. Iya. Ya kalau ada yang bertanya kenapa ada itu sihir, kenapa Allah takdirkan sihir itu ada hakikatnya dan seterusnya, maka jawabannya itu adalah apa? Itu adalah ujian. Sama dengan adanya kekafiran, kemaksiatan, itu semuanya adalah apa? Ujian. Iya. Itu adalah ujian. Fala takfur, maka kami hanyalah ujian. Jangan kamu kafir. Jangan kamu kafir. Iya. Di dalam tafsir ayat ini disebutkan ya berbagai kisah. Orang-orang yang mau belajar sihir itu bagaimana dia harus kafir dulu baru bisa belajar sihir. Dia harus kafir dahulu baru apa? Belajar sihir. Iya. Baik. Itu ada riwayat-riwayatnya di dalam buku-buku tafsir. fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Maka mereka pun mempelajari dari keduanya apa-apa yang dengannya mereka memisahkan antara seorang suami dari istrinya. Ya, ini sihir namanya asfar, at-tafriq, memisahkan. Ya, suami dan istri dipisahkan. Itu memang dari misi syaitan ya. Syaitan itu ya diantara tugas utama dan amalan yang paling utama di sisi iblis adalah memisahkan antara suami dan istri. Itu ada haditsnya di dalam Sahih Muslim. Disebutkan bagaimana iblis itu punya singgasana di lautan. Kemudian datang kepadanya dari syaitan-syaitan, melaporkan dia sudah berbuat begini, sudah berbuat begini, sudah berbuat begini, dari macam-macam godaan yang dia buat. Tapi kalau ada yang datang kepada iblis, dia berkata, saya tidak meninggalkan si fulan sampai saya pisahkan antara dia dan istrinya. Maka iblis berkata, kamu adalah anak buah yang paling hebat. Sini-sini, didekatkan oleh iblis. Jadi memang ini termasuk tujuan paling besarnya, ya, memisahkan antara suami dan istri. Karena itu tidak disebut di dalam ayat tujuan mereka mempelajari sihir, kecuali ini, memisahkan antara suami dan istri. Ini mimbab kebanyakan yang terjadi. Bukan artinya bahwa sihir cuma di masalah ini saja. Sihir itu bisa terjadi di masalah-masalah yang lainnya juga. Iya. Kemudian ditegaskan, wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biidznillah. Dan mereka tidak bisa membahayakan siapapun kecuali dengan izin Allah. Maksudnya dengan izin Allah al-kauniyah, dengan izin Allah al-kauni, dengan takdir dan ketentuan Allah. Itu makna izin Allah. Izin itu terbagi dua, ada izin syar'i dan ada izin apa? Kauni. Kalau izin syar'i itu sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Kalau izin kauni itu hal yang terkait dengan takdir dan ketentuan Allah. Berarti di sini izin apa yang dimaksud? Izin kauni. Wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Dan mereka ini hanya mempelajari apa yang membahayakan mereka, tidak memberi manfaat kepada mereka. Wa laqad 'alimu laman ishtarahu malahu fil akhirati min khalaq. Mereka telah tahu bahwa siapa yang mengambil dari sihir ini, maka dia sama sekali tidak ada bagiannya di akhirat. Walabi'sa ma syarau bihi anfusahum. Dan itu adalah sejelek-jelek perkara yang mereka membeli diri-diri mereka dengannya. Lau kanu ya'lamun. Andai kata mereka mengetahuinya. Itu ayat yang ke 102 ya. Di ayat 103-nya, walau annahum amanu wattaqau, andai kata mereka beriman dan bertakwa. Artinya sebelumnya kalau dia belajar sihir, dia tidak beriman dan tidak bertakwa. Bukan orang beriman. Tapi kalau dia tidak belajar sihir, dia beriman dan bertakwa, lamatsubatun min indillahi khair, pahala dari sisi Allah itulah yang terbaik. Lau kanu ya'lamun. Andai kata mereka mengetahuinya. Baik. Maka dari dua ayat ini itu bisa dipetik bahwa sihir ini hal yang mengafirkan, membatalkan keislaman dari banyak sudut. Sudut yang pertama dari ayat, wa ma kafara Sulaiman, Sulaiman tidaklah kafir. Menunjukkan bahwa apa yang dinisbatkan kepada Nabi Sulaiman itu bukan ajaran Nabi Sulaiman. Andai kata ajaran Nabi Sulaiman, Nabi Sulaiman itu menjadi kafir. Tapi Nabi Sulaiman tidak pernah kafir. Berarti itu bukan ajaran Nabi Sulaiman. Tapi ini penegasan bahwa sihir itu adalah kekafiran. Itu satu. Yang kedua, walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr. Tapi para syaitan itulah yang kafir. Mereka mengajari manusia apa? Sihir. Ini sudut yang kedua dari kekafiran tukang sihir atau kufurnya sihir itu. Iya. Ini menunjukkan bahwa mempelajari sihir itu adalah apa? Adalah kekufuran. Ya, nasallallahu alaihi. mempelajari sihir itu adalah apa? Kekufuran. Kemudian yang ketiga, wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Jadi dua malaikat saja yang merupakan ujian kepada manusia itu tidak mengajari seorang pun kecuali sudah diingatkan dulu. Kami ini cuma ujian. Kamu jangan menjadi kafir. Sudah diingatkan. Kamu jangan menjadi kafir. Karena kapan kamu belajar sihir pasti kamu menjadi kafir. Ini sudah berapa? Tiga. Yang keempat, diterangkan bahwa orang yang mengambil sihir ini malahu fil akhirati min nasib, tidak ada bagiannya sama sekali di akhirat. Orang yang sama sekali tidak ada bagiannya di akhirat itu cuma orang kafir saja. Ya, ini empat sudut sudah. Sudut yang kelima di ayat setelahnya, walau annahum amanu wattaqau, andai kata mereka beriman dan bertakwa. Maka ini dalil bahwa sihir itu bertentangan dengan keimanan dan ketakwaan. Bertentangan dengan keimanan dan ketakwaan. Baik. Karena itu hati-hati ya dari pembahasan-pembahasan sihir ini. Segala jalan yang bisa mengantar kepada sihir ini, apa yang mengarah ke sana, itu harus diputus. Nah, boleh seorang bergampangan di dalam hal tersebut. Iya. Ya, kalau sihir dalam bentuk obat-obatan saja, padahal obat-obatan itu nyata ya terjadi, itu dianggap sihir oleh sebagian ulama. Maka jangan menganggap biasa orang-orang yang bikin praktek sulap ya, dan semisal dengannya itu, oh ini kan cuma keahlian saya. Nah, itu bentuk dari sihir. Dan tidak boleh seseorang mempelajari hal-hal yang seperti itu. Jelas ya? Baik. Selesai sudah ya penjelasan di sini tentang sihir, bahwa sihir adalah apa? Pembatal keislaman. Iya. Sisa di sini yang perlu saya ingatkan beberapa poin pembahasan terkait dengan sihir. Apakah tukang sihir itu kafir atau tidak? Iya. Baik. Ini sama ya, dibangun di atas pembahasan jenis sihir itu tadi. Apakah sihir itu semuanya ada hubungannya dengan syaitan atau tidak? Karena itu ada dua pendapat. Ada yang memberi rincian, ada yang tidak memberi rincian. Dan sudah kita terangkan bahwa si tukang sihir itu kafir dengannya. Karena ini adalah salah satu pembatal dari pembatal keislaman. Baik. Apa hukuman untuk seorang yang melakukan sihir? Apa hukuman untuk seorang yang melakukan sihir? Jawabannya, hukumannya adalah dibunuh. Iya. Adalah dibunuh. Dan ini berdasarkan beberapa dalil. Di antaranya riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, Al-Baihaqi dari Bujala bin Abdah. Beliau berkata, kataba Umar ibn al-Khattab an yaqtulu kulla sahirin wa sahirah. Umar ibn al-Khattab menulis surat, hendaknya kalian membunuh setiap tukang sihir laki-laki maupun tukang sihir perempuan. Kata Bujala, kami pun membunuh 3 orang tukang sihir. Kami membunuh 3 orang tukang sihir perempuan yang dibunuh. Jadi perintahnya bunuh tukang sihir laki-laki dan perempuan. Dapatnya 3 tukang sihir apa? Perempuan. Ini isyarat apa? Isyarat bahwa sihir itu, tukang sihir banyak terjadi dari perempuan. Jelas ya? Karena itu ayat dikatakan min syarrin naffadzati, dari kejelekan perempuan-perempuan yang meniup. Pelakunya di situ apa? Laki-laki itu perempuan. Perempuan. Karena banyak terjadi pada perempuan. Ya, kalau sekarang ya Masya Allah, ibu-ibu aji-aji lagi. Ya. Jadi ada ibu aji sana, jago dia. Yang biasa melihat, bisa melihat di bejana atau siapa yang mencuri dan seterusnya. Hah? Karena para perempuan itu lebih mudah untuk kafir. Iya. lebih mudah untuk kafir. Itu ada sebuah kisah ya, disebutkan di buku-buku tafsir, dan ini dinukil oleh beberapa guru kita di dalam syarah mereka terhadap Nawakidul Islam. Ada perempuan yang dia datang untuk belajar sihir kepada Harut dan Marut. Maka diingatkan, kamu akan kafir kalau belajar. Ya. Maka dilakukanlah hal yang mengerikan begitu, dan dia melihat keimanannya itu keluar setelah dia kafir. Ya, jadi itu memang disebutkan banyak kisah terkait dengan siapa? Para perempuan, karena lemah di dalam hal-hal yang seperti ini. Baik, nasallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi di sini Umar memberi perintah untuk membunuh setiap tukang sihir, orang-orang yang melakukan sihir. Demikian pula telah syah dari Hafsa bintu Umar, ini dalil yang kedua. Hafsa bintu Umar radhiyallahu anhu, beliau membunuh seorang budak perempuannya yang menyihir dia. Jadi budak perempuan ini menyihir, kemudian budak perempuan ini mengaku bahwa dia yang menyihirnya. Iya. Maka dikeluarkan oleh Hafsa, lalu dibunuh. Baik. Iya, ini kejadian yang kedua. Yang ketiga, ini perbuatan Hafsa bukan main hakim sendiri ya. Hafsa ini, jadi ada sahabat yang langsung eksekusi begitu, itu biasanya dia sudah dapat izin dari pemerintah. Walaupun tidak disebut di dalam riwayat. Sebab itu tidak ada di dalam sejarah pengadilan Islam itu, penjatuhan hukum-hukum itu main hakim sendiri. Jadi jangan sampai ada yang pulang ke rumah, dia lihat ada tukang sihir, dia datangi rumahnya, terus dia eksekusi sendiri. Nah, ini bukan seperti itu ya. Ini urusan pengadilan, ini urusan pemerintah. Ya, sama dengan dalil yang ketiga, Jundub bin Abdullah radhiyallahu taala anhu yang berkata, haddus sahir darbatun bisayf. Bisa dibaca darbuhu bisayf. Ya. Had untuk seorang tukang sihir adalah dipenggal dengan pedang. Jadi ini syah dari tiga orang sahabat, tidak ada yang menyelisihinya. Itu yang dipegang oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala. Dan syah juga disebutkan dari selain mereka, disebut dari Utsman bin Affan juga, dari Ibnu Umar. Ya. Baik. Terkait dengan tukang sihir, apakah diminta taubat dulu sebelum dia dibunuh? Iya. Apa diminta taubat dulu sebelum dibunuh? Nah, ini dari hal-hal yang dibahas oleh para ulama. Tapi mayoritas ulama berpendapat bahwa dia tidak diminta taubat. Dibunuh saja. Kalaupun dia bertobat sebelum, bertobat setelah itu, maka tetap hukuman mati dijatuhkan terhadapnya. Iya. Sebab ini terkait dengan masalah had, hukum yang ditegakkan terhadap orang yang melakukan perbuatan dosa yang luar biasa. Jadi ini bisa dipahami ya, bahwa ini masalah bukan masalah kecil di dalam syariat. Karena sihir ini kerusakan dan bahayanya luar biasa di tengah manusia. Coba bisa dibayangkan jiwa-jiwa yang melayang, kehormatan yang dilanggar gara-gara sihir ini. Gara-gara sihir. Iya. Dua orang yang bertengkar. Ya. Kadang bersaudara dua orang bertengkar gara-gara apa? Sihir. Saya pernah damaikan dua orang bersaudara, sudah tua lagi, subhanallah. Ya. Saudaranya yang satu menuduh saudaranya yang mencuri di rumahnya. Dari mana informasinya? Dia datang ke dukun. Ya. Karena dukunnya ini, tukang sihirnya, dia lihat bahwa saudaranya ini yang masuk ke rumahnya. Jelas ya? Baik. Ini perbuatannya. Sampai di sebagian tempat, gara-gara tukang sihir berkelahi dua desa. Ya, saling membunuh. Jadi ini kerusakan yang terjadi di belakangnya sangat besar. Karena itu hikmah di dalam syariat diputus hal-hal yang seperti ini. Iya. Belum lagi dari sihir itu, padahal yang hakiki dia kadang bisa melayangkan jiwa. Bisa melayangkan jiwa, dibuat orang itu tidak sadar, ya terus dia berjalan, kemudian bunuh diri. Nah, ini semuanya dari perkara-perkara yang sangat berbahaya. Karena itu dari keindahan syariat ini dilarang hal-hal yang seperti itu. Baik, di antara bentuk sihir juga ada namanya ilmu tanjim. Iya, ilmu melihat bintang. Ini di bab khusus ya, di pembahasan tentang tauhid. Karena ini juga bentuk dari bentuk apa? Bentuk sihir. Iya. Demikian pula orang-orang yang apa namanya, membuat sihir dengan tulisan huruf-huruf di atas tanah maupun di atas kertas yang semisal dengan itu. Iya. Ada yang membuat sihirnya dengan melihat apa namanya, peredaran bulan, ya, persinggahan bulan. Nah, karena mereka meyakini bahwa itu ada hubungan antara bintang-bintang atau bulan ini dengan kejadian-kejadian tertentu. Ya, secara umum itu pekerjaannya syaitan, ya, masuk di dalam hal tersebut untuk apa? Untuk membuat manusia semakin tersesat. Nasrallah alaafiyah wassalamah. Baik. Jadi bentuk-bentuk sihir itu banyak ya. Iya. Jadi ini pembatal keislaman yang ketujuh. Berikutnya kita berpindah kepada pembatal keislaman yang kedelapan. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, halaman 20 ya, dari buku panduan. Kata beliau, "Ats-tsamin mudaharatul musyrikin wa mu'awanatuhum 'alal muslimin." Wa dalilu qawluhu ta'ala, "Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Inna Allaha la yahdi al-qaumadh dhalimin." Ya. Ini Al-Maidah ayat 51. Baik. Yang kedelapan adalah mudaharatul musyrikin, membantu kaum musyrikin. Wa mu'awanatuhum 'alal muslimin. Memenangkan kaum musyrikin dan membantu mereka terhadap kaum muslimin. Iya. Mudahara ini itu artinya dia kuatkan, dia menangkan. Ya, dia bela. Kalau mu'awana dia membantu. Bantuannya bagaimana? Bantuan agar kaum musyrikin menang terhadap kaum muslimin. Menang terhadap kaum muslimin. Iya. Nah, ini pembatal keislaman yang kedelapan. Apa dalilnya? Wa dalilu qawluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, "Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum." Barang siapa yang bertawalli kepada mereka, menjadikan walanya terhadap mereka dari orang kafir, di antara kalian wahai umat Islam, fa innahu minhum, maka itu hukumnya dia termasuk ke dalam golongan mereka, sama dengan orang-orang kafir itu. Innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Sungguhnya Allah tidaklah menolong orang-orang yang zalim. Iya. Baik. Di sini saya poinkan ada empat pembahasan. Pembahasan yang pertama, dhabit al-mudahara wal-mu'awana allati tanqudul Islam. Ya. Ketentuan atau kriteria mubahara dan mu'awanah yang membatalkan keislaman. Yang membatalkan keislaman. Jadi bukan semua jenis pertolongan hubungan dengan orang kafir, berjalan bersama orang kafir, bersama orang kafir dikatakan membatalkan keislaman. Tidak seperti itu. Tapi jenis yang membatalkan keislaman itu adalah menolong kaum kuffar sehingga menang terhadap kaum muslimin. Dia cinta kekafiran lebih tinggi di atas keislaman. Dia cinta umat Islam itu kalah. Dia suka dengan hal tersebut. Nah, ini babit yang dikatakan membatalkan apa? Membatalkan keislaman. Iya. Mungkin ada baiknya kita baca ayat-ayat terkait dengan sifat kaum munafikin di dalam hal ini. Iya. Ini kan ayat yang dibaca oleh penulis akhir dari surah Al-Maidah. Ayat 51. Awal ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Ba'duhum awliya'u ba'd. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasara sebagai wali-wali. Awliya itu jamak dari wali. Wali itu banyak maknanya. Bisa bermakna pemimpin, bisa bermakna pelindung, bisa bermakna kekasih, orang yang sangat dia sayangi, orang yang diberi loyalitas kepadanya. Bisa bermakna teman dekat. Iya. Jangan kamu jadikan orang Yahudi dan Nasara sebagai wali-wali. Yang mana ba'duhum awliya ba'd, sebagian dari mereka menjadi wali terhadap sebagian yang lainnya. Ini sudah bentuk larangan di depan. Dan dipanggil dengan ya ayyuhalladzina amanu, menunjukkan ini konsekuensi keimanan. Di akhir ayatnya penegasan. Wa may yatawallahum minkum fainnahu minhum. Siapa di antara kalian yang bertawalli, memberikan loyalitas penuh kepada mereka, maka dia terhitung dari mereka, terhitung dari orang-orang kafir itu. Sungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Iya. Baik. Maka ini dari ayat ya yang dibawakan oleh penulis rahimahullahu taala di sini untuk menegaskan bagaimana kondisi apa orang yang memberikan loyalitasnya kepada kaum musyrikin, kepada orang-orang kufar. Iya. Baik. Kita sebutkan ayat-ayat yang lain supaya memperjelas ya tentang hal ini. Di antaranya di surah An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala berfirman ayat 138 sampai 139, "Basyiril munafiqina bi anna lahum adaban alima." Beri kabar gembira kepada kaum munafikin bahwa untuk mereka siksaan yang sangat pedih. Kenapa dapat siksaan yang pedih? Diterangkan sifat mereka di situ. Pada ayat berikutnya, alladzina yattakhidunal kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Orang-orang yang menjadikan kaum kuffar sebagai wali-wali selain daripada kaum mu'minin. Ini jelas, kaum mu'min dia tinggalkan. Dia loyalitasnya kepada siapa? Orang kafir. Ya. Ayabtaguna indahumul izza, mereka apakah mereka mencari kemuliaan pada orang kafir? Kejayaan dengan orang kafir? Allah bantah mereka, fa innal izzata lillahi jami'a. Kejayaan itu semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Hanya diberikan untuk orang-orang yang beriman dan siapa yang berloyalitas kepada mereka. Iya. Baik. Itu tempat yang kedua. Tempat yang ketiga di surah Al-Hasyr ayat ke-11. Alam tara ila alladziina nafaqu yaquluna li ikhwanihimul ladziina kafaru min ahli al-kitab la in ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum. wala nuti'u fikum ahadan abada wa in qutiltum lanansurannakum wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Tidak akan kau melihat kepada orang-orang yang telah menjadi munafik, orang-orang yang telah menjadi munafik. Ini dibahasakan dengan fi'il madhi di sini, karena kemunafikan itu sudah berada di tengah mereka. Mereka berkata kepada saudara-saudara mereka, orang-orang kafir dari ahlul kitab. Perhatikan, kaum munafikin dianggap bersaudara dengan siapa? Dengan orang-orang kafir dari ahlul kitab. Jelas ya? Ya, kalau dia menyebut orang-orang kafir saudaranya, ya, maka ini persis dengan siapa? Kaum kufar dari kalangan kaum munafikin. Apa kata kaum munafikin ini kepada ahlul kitab? Lain ukhrijitum, kalau kalian dikeluarkan, ini surah Al-Hasyr ya, kaitannya dengan orang-orang Yahudi. Kaum munafikin di Mekah itu berkata kepada orang Yahudi, ya, tidak usah kalian khawatir. Kalau kalian dikeluarkan dari kota Madinah, lana khrujanna ma'akum, kami juga akan ikut keluar bersama kalian. Ya, sok setia. Jelas ya? Wala nuti'u fikum ahadan abada, dan kami tidak akan menaati siapapun terkait dengan kalian selama-lamanya. Kami tidak akan taat, tidak mau dengar. Kami akan selalu bersama kalian. Wa in qutiltum lanansurannakum, kalau kalian diperangi, kami pasti akan menolong kalian. Iya. Ini tipe loyalitas yang mengeluarkan dari keislaman. Iya. Dia senang bersama kaum kufar, kalau keluar ingin bersama mereka, kalau diperangi ingin apa? Menolong mereka. Tapi itu ucapan ya. Kalau terjadi, mereka tidak melakukan itu. Tidak melakukan apa yang ada di dalam hatinya, para penakut, kaum munafikin itu. Karena itu di akhir ayat dikatakan, wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Allah mempersaksikan bahwa mereka ini adalah orang-orang yang apa? Orang-orang yang pendusta. Orang-orang yang pendusta. Iya. Baik. Jadi ini bentuk dari loyalitas yang dikatakan membatalkan keislaman. Bobitnya seperti itu. Iya. Akan lebih terang lagi bobit ini di poin pembahasan yang ketiga. Kita akan bedakan antara tawalli dan muwala. Tawalli itu membatalkan keislaman. Kalau muwala itu tidak membatalkan keislaman. Sama-sama kalau bahasa Indonesia artinya memberi loyalitas, memberi kecintaan. Tapi yang dilihat jenis cintanya bagaimana, itu yang membedakan. Itu yang membedakannya. Baik. Pembahasan yang kedua, tafsiru ayatil ma'idah. Tafsir dari ayat di surah Al-Ma'idah. Iya. Ini ayat yang ke-51 ya, dari surah Al-Ma'idah. Yang kemarin banyak dibahas oleh manusia terkait dengan apa? Hal-hal tertentu. Ya. Baik. Hukum ayat ini adalah ayat yang berlaku dari semenjak dahulu. Ya. Dan memang terkait dengan apa namanya? Kandungan dari ayat itu mencakup banyak fikih di dalamnya. Jadi katakan dalam ayat, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, dipanggil dengan panggilan apa? Keimanan. Itu kaidahnya ya dalam Al-Quran. Kalau kamu dengar ya ayyuhalladzina amanu, fa'arqi laha sam'ak, maka pasang baik-baik pendengaran terhadap ayat. Setelah ya ayyuhalladzina amanu itu hanya ada dua. perintah kamu diperintah dengannya, atau larangan kamu diminta berhenti darinya, jangan mendekatinya. Nah itu semuanya konsekuensi keimanan. Kalau dia punya keimanan, dia lakukan itu. Jelas ya? Makanya siapa yang ingin memperbaiki dari keimanannya, maka banyak dia baca ayat-ayat dalam Al-Quran yang ada seruan-seruan ya ayyuhalladzina amanu. Itu langsung tujuan kepada siapa? Orang-orang yang beriman. Konsekuensi dalam keimanan. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Ya. Ini terkait dengan sebab turunnya ayat. Ini disebutkan ya berbagai sebab turun di kalangan ahli tafsir. Ya, tapi hukum ayat ini kata Imam Al-Baghawi hukumnya adalah umum untuk seluruh kaum mukminin. Untuk seluruh kaum mukminin. La tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Jangan kalian menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasara sebagai aulia, wali-wali. Iya. Sebagai wali-wali. Ini kalau kita periksa kata wali dalam penggunaan-penggunaan Al-Quran, itu memiliki beberapa makna. Memiliki beberapa makna. Jelas ya? Dan makna yang diinginkan di dalam ayat itu kadang sesuai dengan teksnya, konteksnya. Sama dengan pembahasan yang sudah berlalu bersama kita. Kata togut. Togut itu kan banyak makna. Iya. Dan banyak penggunaannya. Kadang ada yang menafsirkan syaitan, kadang ada yang menafsirkan sihir. Kadang ada yang menafsirkan orang yang berhukum dengan selain hukum Allah. Macam-macam penafsirannya. Karena itu para ulama ketika membahas ayat itu, dia lihat dari konteks ayat sebelumnya dan konteks ayat setelahnya. Jangan kalian jadikan orang-orang Yahudi dan Nasara sebagai wali-wali. Ya. Sebagai wali-wali. Ya bisa bermakna pemimpin-pemimpin, bisa bermakna teman-teman, bisa bermakna orang-orang yang dia cintai. Ya. Ba'duhum awliya'u ba'd. Sebagian dari mereka adalah wali terhadap yang lainnya. Di mana mereka bersama. Dalam hal saling menolong, saling membantu. Nah, ini yang dimaksudkan oleh penulis di sini. Ya. Sebagian mereka adalah wali terhadap sebagian mereka dalam hal apa? Saling menolong dan membantu. Itu sejalan ya dengan penafsiran Imam Al-Baghawi di dalam ayat ini. Kemudian ditegaskan di akhir ayat, wa may yatawallahum minkum. Ya. Barang siapa yang tawalli kepada mereka, memberi loyalitas penuh kepada mereka, fa'innahu minhum, maka orang itu dihitung dari orang kafir tersebut, Yahudi dan Nasara. Innallaha la yahdil qauma adh-dhalimin. Sungguhnya Allah tidak memberi hidayah kepada orang-orang yang zalim. Baik. Jadi ini yang terkait dengan tafsir ayat yang mulia ini. Baik. Pembahasan yang ketiga, al-farqu baina at-tawalli wal-muwalah. Perbedaan antara at-tawalli dan apa? Al-muwalah. At-tawalli dan muwalah itu bersyarikat dalam hal ada kata walaya di situ. Dia memberi loyalitas. Memberi kecintaan. Iya. Tapi kalau at-tawalli, tawalli itu loyalitas penuh dalam bentuk menolong, membantu. Dia ingin menampakkan kekafiran di atas keislaman. Senang kalau orang-orang kafir itu menang di atas umat Islam. Nah, ini yang mengafirkan keluar dari Islam. Itu namanya at-tawalli. Iya. Jelas ya? Kalau al-muwala ini dia bentuk dari apa? Kecintaan. Ya. Cuman kadang yang dia inginkan dengannya dunia. Yang dia inginkan dengannya apa? Dunia. bukan ingin kekafiran, bukan ingin orang-orang kafir berkuasa di atas kaum muslimin. Ya, bukan itu yang dia inginkan. Baik. Ini kalau al-muwala itu tidak mengeluarkan dari keislaman. Itu masuk ke dalam hukum dosa besar. Ya, karena itu dalam Al-Quran dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu aduwi wa aduwakum awliya tulquna ilaihim bil mawaddah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian menjadikan musuhku dan musuh kalian sebagai wali-wali yang kalian beri kecintaan kepada mereka. Ya. Ini pembahasan al-muwalah di sini disebut di awal ayat dengan ya ayyuhalladzina amanu, menunjukkan bahwa ini teguran kepada orang dia masih beriman, masih ada keimanannya. Beda dengan ayat di surah Al-Maidah ya, karena di akhirnya ditegaskan kalau dia memberi tawalli maka dia dihitung kepada apa? Orang kafir yang bisa membatalkan keimanannya. Iya. Maka ini perbedaan antara dua hal. Ya. Dan ini yang tidak dipahami oleh banyak manusia. Jelas ya? Nah ini pembahasan al-muwala ini, pembahasan pembatal keislaman yang ke-8 ini. Ini termasuk pembahasan-pembahasan yang menyebabkan manusia itu menjadi 3 golongan. Ada golongan yang ekstrim, berlebihan. Ada golongan yang menyepelekan. Ada yang ekstrim. Setiap kali ada orang yang punya hubungan dengan orang kafir, maka itu dia kafir sama dengan mereka. Iya. Kafir sama dengan mereka. Ini ekstrim ya. Nah, itu tidak benar. Dan ada yang sifatnya sangat menyepelekan. Jadi kalau bentuknya dia senang kekafiran tinggi di atas keislaman pun bagi mereka itu tidak kafir. Iya. Yang pertama itu kelompok khawarij. Yang kedua ini kelompok murji'ah. Ini pengaruh dari pemahaman. Pengaruh dari apa? Pemahaman. Baik. Karena itu saya perlu ingatkan ya bahwa kadang sebagian penuntut ilmu dia baca buku sendirian. Ya, dia baca dari buku-buku para ulama. Para ulama ini membahas tentang bentuk loyalitas yang mengeluarkan dari keislaman. Itu arah pembahasannya. Jadi dia hanya mengetahui bahwa kalau ada kejadian kaum muslimin membantu orang kafir, ya, maka berarti ini sifatnya dia kafir keluar dari Islam. Itu keliru ya. Dalam hal tersebut harus dilihat apa jenisnya. Di antara dalil yang menunjukkan tidak semua orang yang cinta kepada orang kafir itu, membantu orang kafir, dianggap kafir keluar dari Islam adalah kisah Habib bin Abi Baltah radhiyallahu ta'ala anhu. Habib bin Abi Baltah ini, beliau salah seorang sahabat yang hadir di Perang Badar. Ya. Dia membocorkan rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Membocorkan rahasia Rasulullah dan para sahabatnya terkait dengan menyerang Mekah. Jelas ya? Jadi Habib bin Abi Baltah membocorkan sebagian rahasia Nabi. Dia kirim ke orang-orang kafir di Mekah. Maka datang wahyu kepada Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengirim 3 orang mengejar perantara Habib bin Abi Baltah ini, dipimpin oleh Ali bin Abi Thalib yang mengejarnya. Ternyata seorang perempuan. Katakan keluarkan surat yang kamu bawa. Perempuan ini tidak mau mengaku. Ya. Setelah dipaksa baru dia keluarkan dari kondenya. Nah, ternyata di situ surat dari Habib bin Abi Baltah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil Habib bin Abi Baltah. Ya. Ketika melihatnya ada Umar ibn Khattab di situ, Umar berkata, ya Rasulullah, izinkan saya memenggal kepala orang munafik ini. Ya. Nabi tidak menyalahkan Umar ya dalam ucapannya, tapi Rasulullah bertanya kepadanya. Maka Hatib bin Abi Amilta pun menyampaikan apa alasannya, kenapa dia melakukan hal tersebut. Ya. Jadi alasannya itu terkait dengan urusan dunia. Ya. Kata Hatib bin Abi Amilta, sebagian dari orang-orang yang masuk Islam itu punya kendaraan, punya kerabat masih tersisa di Mekah. Kalau seperti Abu Bakar, Umar, mereka punya tangan-tangan yang melindungi kerabatnya di Mekah. Kalau saya tidak punya apa-apa, kata Hatib. Maka dengan mengirim berita ini, saya punya tangan di sana, bisa melindungi sebagian dari apa? Kerabatnya. Saya melakukan hal tersebut bukan cinta kekafiran di atas keislaman. Itu jelas disebut oleh siapa? Hatib bin Abi Balta. Jadi ini urusan apa? Urusan dunia namanya. Iya. Jelas ya? Urusan dunia. Jadi kalau ada yang memberi pernyataan siapa saja muslim yang membantu kafir menyerang kaum muslimin, maka dia kafir keluar dari Islam. Ini bahlul namanya. Tidak mengerti rincian. Jelas ya? Harus dia tahu dulu, dilihat jenis bantuannya kayak bagaimana. Kalau tanpa dia menginginkan kekafiran itu lebih tinggi daripada keislaman, nah itu kafir keluar dari Islam. Tapi kalau dia membantu urusan dikasih fulus, dikasih duit, ya, dia hanya cinta duit saja, dia tahu bahwa dirinya ini keliru, maka ini tidak dikafirkan, tidak keluar dari apa? Keislaman. Jelas ya? Baik. Jadi ini masalahnya ya, saya selalu mengingatkan bahwa pembahasan-pembahasan ilmu itu kalian seorang tidak perlu baca buku-buku tebal dulu. Ya, dia duduk kepada seorang guru, dikasih ringkasan, kesimpulannya begini. Ya, seperti masalah loyalitas ini, ada dua jenis, ada tawali dan ada apa? Muwala. Kalau tahu kaidahnya membedakan, ya dia baca buku apa saja mudah nanti dia pahami ucapan para ulama. Tapi dia belum mengerti kaidah yang seperti ini, dia baca buku-buku, ya. Dia sangka orang lain tidak pernah membacanya. Terus dia bikin hukum-hukum tersendiri. Ya, ini yang repot ya. Ini ada beberapa pendekar kesiangan di internet seperti itu kerjaannya. Ya, menyalahkan orang lain dan dianggap orang lain kurang membaca, padahal sebenarnya dia kurang di dalam apa? Kurang di dalam pengetahuan. Ya. Sini saya beri beberapa contoh ya, ucapan dari Syekh Shalal Fauzan tentang orang-orang yang membantu atau bentuk membantu orang kafir terhadap kaum muslimin. Kata beliau di bawah pembahasan ini ada beberapa bentuk. Bentuk yang pertama, ya, dia membantu atau menampakkan orang kafir di atas kaum muslimin disertai dengan dia cinta pada orang kafir itu dari kekafiran mereka, kesyirikan mereka dan kesesatan mereka. Kata Syekh, ini hukumnya dia kafir akbar, keluar dari Islam. Satu. Iya. Yang kedua, dia membantu orang kafir terhadap kaum muslimin. Tapi bukan dengan pilihannya sendiri. Dia terpaksa. Dan dia sendiri tidak cinta kepada orang kafir itu, karena dia hidup di tengah mereka. Maka ini kata Syekh, hukumnya terhadap dia ancaman yang sangat keras. Dikhawatirkan kekufuran mengeluarkan dari keislaman. Jadi beliau tidak tegaskan ya tentang hal ini, dikhawatirkan. Baik. Bentuk yang ketiga. Ya. Bentuk yang ketiga, dia membantu orang kafir terhadap kaum muslimin dengan pilihannya sendiri, tidak terpaksa. Tapi dia benci kepada agama orang kafir dan dia tidak ridha dengan agama mereka. Nah, kata Syekh ini juga dia pelaku dosa besar dan dikhawatirkan kekufuran. Bentuk yang keempat, bentuk yang keempat adalah siapa yang membantu orang kafir di atas orang kafir yang punya hubungan perjanjian dengan kaum muslimin. Iya. Maka ini hukumnya haram. Ini hukumnya haram. Jadi misalnya negeri Islam ya, dia ada hubungan kerjasama dengan negeri kafir A. Iya. Negeri kafir A ini apa namanya, sedang berperan dengan negeri kafir B. Lalu ada dari umat Islam yang membantu negeri kafir B supaya menang di atas negeri kafir A. Maka ini tidak dibolehkan, karena ini bentuk melanggar apa? Melanggar perjanjian namanya. Baik. Kemudian yang kelima. Dia mencintai orang kafir atau ada mawaddah dengan mereka, tapi tidak membantu mereka terhadap kaum muslimin. Tidak membantu mereka terhadap kaum muslimin. Ya, maka ini juga adalah hal yang dilarang. Baik. Jadi ini pembahasan-pembahasan, poin-poin yang beliau sebutkan, itu tadi makna yang kita simpulkan ya. Makna yang kita simpulkan. Iya. Itu kesimpulan disebutkan oleh sebagian a'immatud da'wah. Iya. Dan Syekh Shalal Fauzan sendiri ketika beliau terangkan tentang tawalli ini, kata beliau itu ada dua jenis. Ada yang tawalli karena agama mereka, ini kafir keluar dari Islam. Ada yang tawalli dalam bentuk dia mencari ketamakan dunia saja, tapi dia benci mereka dan benci agama mereka, maka ini diharamkan tidak kafir. Ya, diharamkan tidak apa? Tidak kafir. Jadi kaidahnya membedakan antara tawalli dan muwala. Ya, itu adalah dari dasar-dasar penting yang membedakan di dalam permasalahan ini. Iya. Baik. Muncul pertanyaan terkait dengan mengambil bantuan orang-orang kafir untuk menolak kezaliman orang-orang yang berbuat zalim. Apakah dibolehkan atau tidak? Ya. Ini masuk di dalam pembahasan disebutkan dan populer di dalam buku-buku fikih. Ya, dan ini bukan masuk di pembahasan tawalli yang disebut oleh Syekh di sini. Tidak juga masuk di dalam pembahasan muwalah. Nah, di sini banyak orang yang keliru. Karena itu ketika terjadi kejadian di Teluk waktu Irak ingin menyerang Kuwait ya, Saudi Arabia dan seterusnya. Waktu itu kan Teluk Kuwait, Saudi Arabia mengambil bantuan siapa? Bantuan Amerika untuk menolak kezaliman Saddam Hussein. Kan begitu? Nah, itu muncul di sana tokoh-tokoh yang menyesatkan para ulama. Ya. Nah, di situ mulai kelihatan ahlul fitan. Salman Al-Auda, Safar Hawali, Haid Al-Qarni, dan sebagainya. Nah, itu muncul pemikiran-pemikiran itu. Jelas ya? Nah, ini orang-orang yang rusak pemahamannya. Sebab ini pembahasan fikih yang seperti ini itu ada di buku-buku para ulama, dibahas semenjak dahulu. Jelas ya? Dan kesimpulannya boleh mengambil bantuan dari orang kafir dalam hal yang seperti itu kalau memang ada maslahatnya untuk kaum muslimin. Jelas ya? Ini dalam bentuk menolak kezaliman orang yang apa? Orang yang melampaui batas. Nah, itu bukan berloyalitas kepada orang kafir namanya. Jadi bedakan antara dua masalah. Iya. Baik. Ya di sini perlu saya ingatkan ya tentang pentingnya setiap penuntut ilmu itu di dalam mengambil ilmu, dia mengambil dari sumber-sumber yang benar dengan metode talaki, diambil dari guru dengan cara yang benar pula secara ta'sil ilmi. Jangan dia cuma baca-baca saja, cuma mereka saja, atau mengikuti pendapatnya saja. Dan subhanallah, kejadian yang saya sebut tadi itu di Teluk itu menjadi kejadian yang sangat besar sekali waktu itu. Ya, sampai banyak dari anak muda itu berjelek sangka kepada para ulama, Syekh bin Baz, Syekh Ibnu Utsaimin dan selainnya dari para ulama yang memberi fatwa bolehnya kepada pemerintah. Pemerintah itu dia jalan sesuai dengan fatwa. Jalan sesuai dengan apa? Dengan fatwa yang diberikan. Ya. Tapi fitnah seperti itu ribut di awal-awalnya, di akhirnya nanti kelihatan siapa yang benar dan siapa yang keliru. Baru terlihat nanti orang-orang yang menyesal. Dan berjalan sebagaimana yang difatwakan. Dan alhamdulillah yang berbuat zalim terhindar dari kezalimannya. Si kafir yang diambil perbantuannya, mereka kembali kepada negerinya. Kondisi kaum muslimin tetap apa? Baik dan aman. Ya. Itu fikih namanya. Karena itu jangan ada yang bicara dalam masalah-masalah yang besar kecuali orang-orang yang berilmu. Dan jangan dengar dari orang-orang walaupun dia berilmu tapi bukan wewenangnya berbicara di situ, enggak boleh didengarkan. Karena itu bukan hak dia untuk berbicara di situ. Bukan haknya untuk apa? Berbicara. Iya. Orang-orang yang berilmu itu kalau dia bicara satu kalimat, masya Allah, kadang keberkahannya besar sekali, banyak sekali dari keberkahan. Saya ingat ya sebuah kejadian di Kuwait, sudah apa namanya, orang-orang mau demonstrasi besar-besaran, ya, sudah dibuat perjanjian kumpul di lapangan mana begitu. Jadi sudah diumumkan melalui media dan seterusnya. Hah? Jadi ada orang Kuwait, dia pergi ke Riyadh berkunjung ke tempat Syekh Shalih Al-Fauzan. Ya. Dia cuma bertanya tentang hukum demonstrasi itu. Syekh hanya menjawab satu baris saja, menjawab satu baris. Kebetulan orang yang bertanya ini dia punya hubungan dengan koran di Kuwait, dia telepon pemilik korannya, dia masukkan fatwa Syekh. Besok pagi jadi baca oleh orang-orang, ya, karena siangnya mau demo kan, dibaca oleh orang-orang. Yang hadir di lapangan itu nggak sampai seperempat dari jumlah yang katanya akan haul nanti ramai sekali. Nah, itu pengaruh ahlul ilm dalam memberi fatwa. Beliau hanya berkata demonstrasi itu bukan dari Islam, bukan dari cara-cara untuk mengadakan perbaikan. Kalimat ringkas. Menyelesaikan masalah. Jelas ya? Tapi kalau orang yang bukan wewenangnya berbicara, itu repot. Kadang dia menambah apa? Menambah masalah. Apalagi kalau orang jahil. Ini yang akan menambah keributan. Iya. Maka masalah-masalah yang seperti ini, itu masail, kadang perlu diteliti, perlu dilihat. Ini kembalinya kemana? Bentuknya kemana? Jangan main vonis saja. Oh, ini muslim membantu kafir terhadap kaum muslim, berarti dia kafir. Dilihat jenis membantunya itu apa. Jelas ya? Kalau dia dalam bentuk tawalli, dia cinta kekafiran menang di atas keislaman, cinta umat Islam itu terkalahkan, ada loyalitas kepada orang kafir, itu yang mengeluarkan dari keislaman. Tapi kalau dia tidak cinta kekafiran, dia cinta keislaman, hanya saja dia untuk kepentingan dunia dia masuk di situ, ini tidak dikafirkan, tidak keluar dari apa? Keislaman. Baik, jadi ini mana yang diinginkan oleh Syekh rahimahullahu taala di dalam pembahasan ini, wallahu taala alam. Baik. Kemudian di sini perlu di apa namanya? diterangkan sedikit beberapa pembahasan supaya jangan dipahami ya, masuk di dalam loyalitas terhadap orang-orang kafir. Iya, ada hal yang kadang dibolehkan, ada hal yang kadang tidak dibolehkan. Baik. Kalau misalnya ada orang yang berbuat kebaikan kepada orang kafir, iya, dia bersedekah untuknya atau dia membantu keperluannya, ini dibolehkan atau tidak? Hah? Apa termasuk loyalitas terhadap orang kafir? Jawabannya ini boleh dengan ketentuan yang disebut di dalam Al-Quran. La yanhaakumullahu 'anil ladina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian dari orang yang tidak memerangi kalian di dalam agama dan tidak mengeluarkan kalian dari negeri-negeri kalian. Allah tidak melarang kalian untuk memberi berbuat baik kepada mereka. Bahasanya di situ berbuat baik ya kepada mereka. Iya. Yang aneh bin ajaib, oleh orang liberal kaum munafikin, mereka memakai ayat ini sebagai dalil enggak apa-apa. Ya, agama itu semuanya sama. Ya. Jelas ya? Diartikan berbuat baik, diartikan apa? Memberi loyalitas. Padahal itu bentuk berbuat baik namanya. Bentuk berbuat baik. Dan beda ya antara berbuat baik dengan apa? Dengan memberi loyalitas. Ada ular yang mau mati ini. Saya beri minum. Saya beri minum. Iya. Menyelamatkan nyawanya misalnya. Boleh atau tidak? Boleh, baik. Sekarang kalau saya beri minum kepada ular, itu artinya apa? Berbuat baik atau saya cinta kepada ular? Hah? Nah, itu berbuat baik. Jadi beda antara cinta dan apa? Berbuat baik. Ya saya beri minum juga takut nanti saya digigit sama ularnya. Kan begitu? Jadi itu sekedar berbuat baik namanya. Adapun kalau cinta, itu lain lagi pembahasannya. Lain lagi pembahasannya. Baik. Hubungan bilateral antara sebuah negeri dengan negeri yang lainnya. Ya, apakah dimasuk termasuk antara negeri Islam dengan negeri kafir? Menjalin hubungan dalam bentuk perdagangan, perniagaan. Ya, sekarang ini misalnya dalam hubungan kenegaraan, itu boleh atau tidak? Ya, jawabannya boleh, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melakukan perjanjian di Hudaybiyah dengan siapa? Orang-orang kafir Quraisy. Orang-orang kafir Quraisy ini notabene mereka adalah apa? Mengusir Nabi dan para sahabat dari negerinya, sehingga mereka berhijrah ke mana? Ke Madinah. Bersama dengan itu melakukan perjanjian di Hudaybiyah, tidak berperang selama 10 tahun. Akan diantara poin perjanjian, kalau ada orang Mekah masuk Islam lari ke Madinah, maka Nabi wajib mengembalikannya lagi ke mana? Ke Madinah. Nabi terima poin itu. Sampai dibawakan Abu Jandal radhiyallahu taala anhu dalam keadaan dibelenggu. Iya. Dia berkata, "Wahai kaum muslimin, saya masuk Islam, saya adalah seorang muslim, tapi Nabi hanya melihatnya saya dan beliau hanya mendoakan dan menganjurkannya untuk bersabar." Jelas ya? Baik. Allah beri kemudahan ke Abu Jandal ini. Akhirnya Abu Jandal ini ya, dia berhasil kabur, melepaskan diri. Ya. Tapi dia tidak ke kota Madinah. Dia tahu kalau dia ke kota Madinah pasti Nabi akan kembalikan ke mana? Ke Mekah. Maka Abu Jandal ini bikin kelompok sendiri. Jadi semua orang yang lari ke Mekah, dia tidak ke kota Madinah, bergabunglah di sana Abu Jandal, Abu Nusayr dan seterusnya. Inilah yang diambil nama-namanya, kunia-kunianya oleh tokoh-tokoh pergerakan di masa sekarang. Orang-orang ISIS, orang-orang Al-Qaeda itu banyak yang pakai kunia Abu Jandal. Ya. Karena dia ingin jadi model seperti ini. Jelas ya? Dan ini beda kasusnya. Nabi biarkan memang, sebab dalam kondisi apa? Perjanjian. Begitu selesai ternyata kaum musyrikin melanggar perjanjian, Ya sudah, mereka masuk dalam barisan kaum muslimin. Tidak ada lagi ikatan perjanjian. Tidak lagi ikatan perjanjian. Tapi di sini poinnya bahwa, ya, kenapa dijaga? Ada hubungan antara muslim dan kafir, negara muslim dan kafir, itu tidak ada masalah. Itu bukan urusan loyalitas. Itu kadang ada kemaslahatan-kemaslahatan dalam sebuah negeri. Mesti dijaga. Baik, apa hukumnya seorang perempuan muslimah menikah dengan laki-laki kafir? Hukumnya haram, tidak boleh. Ya, jelas ya? Ini masuk di dalam banyak pembahasan. Termasuk di dalam pembahasan loyalitas ini perkara yang mengkhawatirkan. Tapi kalau seorang laki-laki dia menikah dengan perempuan kafir, Yahudi atau Nasrani, Kitabiyah, ini dibolehkan atau tidak? Dibolehkan, sebab biasanya yang memberi pengaruh itu adalah siapa? Adalah laki-laki. Ya, walaupun itu oleh banyak ulama diberikan di kondisi-kondisi tertentu saja, bukan sebagai pintu yang dibuka secara umum. Ya, sebab kaum muslimat banyak ya. Ya, kaum muslimat banyak yang menanti. Hah? Kan begitu. Ngapain dia cari yang lain? Baik. Demikian pula pada seorang muslim berbakti kepada orang tuanya yang kafir. Boleh atau tidak? Ya, boleh saja kalau dalam bentuk semata berbakti sebagai seorang anak kepada orang tua, bukan dalam urusan agama. Karena itu turun ya kepada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, kasus beliau. Ya. Terkait dengan orang tuanya. Jadi waktu itu ibunya mogok makan dan seterusnya sampai Sa'ad bin Abi Waqqas dia apa? Murtad. Maka kata Sa'ad bin Abi Waqqas, "Wahai ibu, kalau kamu punya 1000 nyawa, keluar satu, kemudian keluar satu, saya tidak akan meninggalkan agamaku." Ya. Jadi pendiriannya bagus, cuman caranya kepada orang tua dalam bentuk hal berbakti, ini yang turun ayat terkait dengan hal tersebut. Jelas ya? Baik. Jadi berbakti kepada orang tua itu pada batasan yang merupakan perkara yang tabii, perkara yang lumrah antara seorang anak kepada orang tua, itu enggak ada masalah. Itu masuk dari lahan ketaatan. Apalagi kalau dia gunakan hal tersebut untuk mengajak orang tuanya masuk ke dalam Islam. Baik. Jadi itu mungkin beberapa sudut ya perlu dijelaskan. Jangan sampai dihubungkan dengan pembahasan ini. Ya wallahu taala alam. Baik, kita jeda dulu. Insyaallah taala kita akan sambung sesi berikutnya setelah salat duhur. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.